dan makna dari nama Allah. Seperti ini, salah satu nama Allah adalah Al-Hayy dalam bahasa Indonesia, yang maha hidup. Maknanya apa? Oh, ternyata maknanya luar biasa. Kamilul Hayah, artinya zat yang mempunyai kehidupan yang sempurna. Ini makna dari kalimat Al-Hayy. Dan ini lebih meresapkan nama itu di dalam diri kita. Kalau kita mengetahui makna nama itu, maka lebih meresap ke dalam hati kita. Bahwa Allah yang maha hidup, yang kehidupannya sempurna, tanpa kekurangan, tanpa aib, tanpa kekurangan sedikit pun, sempurna kehidupannya. Dan Al-Hayy menurut sebagian pendapat adalah Ismullahil A'zam. Apa arti Ismullahil A'zam? Nama Allah yang paling agung. Ingat ya, ingat istilah-istilah. Antum penuntut ilmu, bukan hanya sekedar hadir di majelis kajian simpatisan, enggak. Penuntut ilmu, maka istilah-istilahnya pun harus diingat. Ismullahil A'zam. Menurut sebagian pendapat ulama, bahwa Al-Hayy adalah salah satu dari Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Itu dua keterangan dari saya ya. Yang pertama, Al-Hayy, seorang muslim semestinya di samping mengetahui nama Allah, dia juga apa? Mengetahui maknanya agar lebih meresap di dalam hati, lebih ditekankan di dalam hati. Dan makna dari Al-Hayy, yang maha hidup yang kehidupannya sempurna. Maha hidup yang kehidupannya sempurna. Al-Qayyum. Al-Qayyum, penulis mengatakan, Al-Qaimu binafsihi al-muqimu li ahwali khalqihi. Terus-menerus mengurus makhluknya, yang melakukannya sendiri dan mengurus segala kondisi makhluknya. Al-Qayyum, kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Di sini, Al-Syeikh penulis memaknai, yaitu yang melakukannya sendiri dan mengurus segala kondisi makhluknya. Yang melakukannya sendiri dan mengurus segala kondisi makhluknya. Maksudnya apa? Ini kehebatan Al-Qayyum. Allah satu-satunya yang berdiri sendiri, yang satu-satunya pula dengan sendiriannya mengurus seluruh makhluk. Allah zat satu-satunya yang berdiri sendiri, tidak bersandar kepada orang, tidak bersandar kepada makhluk, tidak bersandar kepada selain dirinya. Sedangkan manusia bersandar kepada Khalik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan perkara yang jauh-jauh, di dalam dirinya, ruh bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mencabut ruh, maka matilah orang tersebut, tidak dapat bergerak lagi, tidak hidup. Maka Allah tidak, Allah berdiri sendiri. Dan di samping berdiri sendiri, mengurus seluruh makhluknya pun sendirian. Ini meresap di dalam hati agar kita semakin bertawakal kepada Allah. Makanya kan ada doa, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Fala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Maka janganlah sandarkan diriku kepada diriku, walau sekejap mata. Ini menunjukkan, kenapa dipakai di situ nama Al-Hayy dan Al-Qayyum? Karena memang yang paling pantas dipakai di situ nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Qayyum yang kita artikan tadi, yang berdiri sendiri, tidak ada yang menolongnya. Dan mengurus seluruh makhluknya pun sendirian. Ini menjadikan kita semakin bertawakal kepada Allah. Dan saya pernah mengatakan, semakin seseorang bersandar kepada Allah, semakin cepat pertolongan yang Allah berikan kepadanya. Sebab terlambat pertolongan dari Allah, sebab terlambat kesembuhan, diangkatnya musibah, kemiskinan, kesulitan hidup, mendapat hidayah, sebab terlambatnya Allah memberi petunjuk agar cepat bertobat, cepat insaf, cepat meninggalkan kesyirikan, perbuatan bid'ah. Sebab terlambatnya itu semua adalah karena terlambatnya seorang hamba bersandar kepada Allah. Lihat Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah mencukupkannya. Orang ini mengira, wah cukup Allah sebagai penolong. Enggak. Setelah itu, Allah kasih, إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Allah yang menyampaikan kehendaknya. Cepat jadinya. Sebab terlambatnya seorang hamba, usahanya tidak lancar. Sebab terlambatnya seorang hamba, usahanya kurang maju. Sebab terlambatnya itu semua, sebab adalah karena terlambat dia bersandar kepada Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pesan sekali lagi, bukan hanya sekedar mengetahui nama dan artinya, tetapi juga maknanya. Makna al-qayyum adalah al-qa'imu bi nafsih. Jadi Allah berdiri sendiri. Wal muqimu li ahwali khalqih, dan mengurus seluruh keadaan makhluknya. Mengurus keadaan seluruh makhluknya. Ya, ini luar biasa. Bayangkan antum semut. Sekarang lagi zamannya semut sama nyamuk. Musim hujan, betul tidak? Ya, mana-mana ada semut. Itu datangnya dari mana? Enggak ada paham. Semut. Sebanyak apa? Itu yang ngurus Allah. Makanya wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang berilmu, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta namlah fi juhriha. Dan sesungguhnya orang berilmu sungguh akan dimintakan ampun oleh orang-orang yang penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut di dalam lubangnya. Kenapa disebutkan semut? Tahu antum sebabnya apa? Karena saking banyaknya yang ngurus itu semua siapa? Allah. Adapun makhluk, maka sangat jauh perbedaannya. Sudah yang mengurus dirinya bukan dirinya sendiri, Allah. Kemudian kalau mengurus orang lain tidak akan sanggup. Sedekat apapun pak kawan kita, kerabat kita, kalau kita lagi dalam kesulitan, dia juga sulit, tidak akan bisa bantu kita. Ada kawan baru-baru meninggal bapaknya. Kawan dekat, karib, seperti saudara sendiri. Sedih. Meninggal dan saya tidak bisa ke Jakarta. Karena harus di Banjarmasin. Sedih. Saya berpikir, sedekat apapun kita, kalau yang namanya makhluk, pasti terbatas pertolongannya. Pasti terbatas bantuannya kepada orang lain. Beda dengan Allah. Makanya minta bantuan kepada Allah. Jangan pernah menoleh kepada kekayaan makhluk. Lihat Allah berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَ بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ayat ini, nanti saya akan artikan, saya maksudkan dulu. Ayat ini maksudnya adalah, jangan sekali-kali seorang makhluk dan ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan engkau wahai Muhammad SAW memanjangkan matamu kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Perhiasan kehidupan dunia. Ya. Karena itu semua tidak akan bisa menolong. Terbatas pertolongannya. Pertolongan makhluk terbatas. Kemarin juga di Tokyo ketemu kawan yang kerja magang. Kensesui namanya. Namanya kerja magang. Bapaknya meninggal, tidak bisa pulang. Karena terikat kerja. Makhluk begitulah. Minta bantuan dengan makhluk terbatas. Yang lucu Pak. Dan ini jelas sabda Rasulullah SAW kenapa beliau sampai berlepas diri untuk orang-orang setiap muslim yang tinggal di negeri orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranain musyrikin." Aku berlepas diri dari orang-orang yang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum musyrikin. Yang lucunya pas bulan Ramadan, karena mungkin puasa, menahan lapar, dan kalau puasa di musim panas itu sampai 16-20 jam puasanya, otomatis etos kerjanya mungkin berkurang karena kecapean. Maka dilihat oleh pemilik perusahaan, kamu kok kalau puasa etos kerjanya berkurang, maka kamu harus buka puasa. Kalau kamu malu, maka kamu bawa makanan sembunyi-sembunyi, nanti kawan kamu tidak melihat kamu makan. Orang kafir ngajarin orang muslim puasa. Ya, ini kurangnya ketika kita hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi, janganlah kedua matamu melihat kepada apa yang diluaskan rezeki untuk mereka, karena kebutuhan mereka terbatas, bantuan mereka pun terbatas, disebutkan oleh Allah dua kali dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-88. Dan surat Thaha surat ke-20 ayat 131. Al-Hijr surat ke-15 surat ayat ke-88. Surat Thaha surat ke-20 ayat 131. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, وَقَدْ أَقَامَ أَحْوَالَهُمِ الدِّينِيَّةِ وَأَحْلَى أَحْوَالَهُمُ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ. Artinya, di mana Allah telah mengurus kondisi agama, kondisi dunia, dan kondisi takdir-takdir mereka. Ini yang Allah bukan hanya sekedar mengurus satu bagian, dunianya saja. Agama ada yang lain ngurus. Enggak. Syariatnya Allah buat. Dunia untuk tempat tinggalnya Allah buat. Kemudian takdirnya Allah sudah ciptakan. Subhanallah. Ya, masih bersandar kepada selain Allah. Aneh. Aneh orang-orang musyrik itu aneh. Meninggalkan Al-Qayyum. Yang hidup sendiri, diri sendiri. Dan mengurus makhluknya seluruhnya dengan sendirian. Mengurus makhluknya dari sisi tiga. Agamanya, dunianya, dan takdirnya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita lagi sedih, lagi galau, lagi resah, maka ingat Al-Qayyum. Ingat Al-Hayy Al-Qayyum yang Maha Hidup dengan kehidupan yang sempurna, yang berdiri sendiri mengatur seluruh makhluknya. Ya. Baik urusan agama ataupun urusan dunia. Terhimpit misalkan dalam urusan agama. Anak susah diatur. Anak tidak mau sholat padahal sudah baligh. Urusan agama itu. Ujian dalam urusan agama. Maka pada saat itu ingat Al-Qayyum, minta kepada Al-Qayyum, karena dia yang mengatur seluruh makhluknya sendirian. Atau urusan dunia, misalkan hutang, belum dapat pekerjaan yang pas, belum memiliki rumah, belum dan belum, masih banyak urusan-urusan dunia. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Kemudian penulis mengatakan fa anzala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kitaba bil haqq alladhi la raiba fi wa huwa mustamilun ala al-haqq. Artinya, lalu Allah menurunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, dengan kebenaran, yaitu Al-Qur'an maksudnya, yang tidak ada keraguan padanya, dan kitab itu mencakup kebenaran. Ini ketika Allah berfirman, yaitu nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ya, Allah telah menurunkan atasmu al-kitab dengan kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu dari Taurat, Injil. Maka Allah menurunkan Al-Qur'an. Kita baca kemudian ayat ketiga sampai keempat. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Minal kutub allati syahida bima syahidat bih wa wafaqaha wa saddaqa man jaa biha minal mursalin. Dari kitab-kitab suci, yaitu Allah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an. Artinya kitab ini mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh kitab-kitab tersebut. Maksudnya adalah kitab ini, maksudnya apa? Al-Qur'an. Kitab ini, Al-Qur'an, mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh kitab-kitab tersebut. Maksudnya, kitab ini, Al-Qur'an, membenarkan apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Seperti Taurat, Injil, Zabur, lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Al-Qur'an membenarkan itu. Makanya kaedahnya, Pak, kalau ada syariat sebelum kita yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu adalah syariat kita. Itu kaedah. Kalau ada syariat sebelum kita yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu adalah syariat kita. Syar'u man qablana syar'un lana idza wafaqa al-Qur'an was sunnah. Syariat sebelum kita adalah syariat kita jika dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti hadis-hadis tentang Israiliyat, cerita-cerita kita, kisah Bani Israil. Kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa mendustakan. Kecuali kalau seandainya ada cerita itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, kita benarkan. Kalau tidak ada, kita la nukadzib wa la nusaddiq. Kita tidak benarkan, kita tidak juga salahkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu sifat dari Al-Qur'an. Musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini sifat dari Al-Qur'an, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang dalam bahasa Arabnya musaddiqun lima baina yadayhi. Kemudian penulis tadi mengatakan, dan membenarkan para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut. Di dalam Al-Qur'an disebutkan para rasul yang membawa kitab-kitab tersebut dan membenarkannya. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, membenarkan para rasul tersebut. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika anzalat tawrata wal injila min qablu hadza al-kitab. Artinya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an, yakni sebelum kitab Allah ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an. hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa akmalur risalah wa khatamaha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabuhul azim alladhi hudallah hadallahu bihil khalqa minad dalalat wastanfadhahum bihi minal jahalat. Artinya Allah menyempurnakan risalah, wa akmalar risalah wa khatamaha bi Muhammadin, dan menutupnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus diyakini oleh setiap muslim bahwa Allah telah menyempurnakan risalah. Semua ajaran agama yang paling sempurna adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus jadi keyakinan seorang muslim. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis. Di antara ayatnya Allah berfirman, ayat yang sangat terkenal, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan. Bahkan Jabir bin Abdullah bercerita, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma artinya bahasa Indonesianya, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad 'allamana kulla syai', kecuali telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hatta ta'irun yatiru fil hawa, sampai burung-burung yang terbang di udara. Allah ajarkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan ilmunya tentang itu. Salman Al-Farisi juga mengatakan, ketika beliau dicela dan diolok-olok oleh kaum Yahudi dan Nasrani, "Allamakum nabiyukum kulla syai', wahai Salman, apa benar nabimu mengajarkan segala sesuatu?" Salman mengatakan, "Naam, iya. Allamana nabiyuna kulla syai', hatta al-qira'ah." Betul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu tanpa kekurangan, sempurna. Sampai tata cara buang air besar. Ini menunjukkan harus kita yakini itu. Tidak ada tambahan dalam agama Islam, tidak ada kekurangan. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Oleh karenanya Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Rasul penutup, karena sudah sempurna. Umat manusia tinggal mengikutinya. Tidak ada lagi penambahan, inovasi, tidak ada lagi perubahan, renovasi, perbaikan, enggak ada. Semuanya hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, dan kalau ada sebagian orang, misalkan ada yang berpendapat adanya bid'ah hasanah, ini berarti secara tidak langsung menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak sempurna menyampaikan risalahnya. Dan ketika kita berpendapat bahwa tidak ada bid'ah hasanah, itu sebenarnya kita sedang mengagungkan syariat Rasulullah, mengagungkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita meyakini ajaran Rasulullah sempurna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabahul azim alladhi hada Allahu bihil khalqa minadh dalalat wastanfadhahu bihi minadh dhala minal jahalat. Dan kitabnya yang agung, yaitu Allah menyempurnakan kitabnya yang agung, yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada makhluk dari kesesatan dan menyelamatkan mereka dari kebodohan. Di sini harus kita ambil pelajaran bahwa Al-Qur'an sumber kebaikan. Yang ingin tidak sesat di dunia dan di akhirat, pakai Al-Qur'an. Yang ingin dapat ilmu dari kebodohan berpindah kepada keilmuan, maka pelajari Al-Qur'an. Ya. Yang sekarang sangat ironi, tetapi mudah-mudahan setelah kejadian penista agama, penista Al-Quran, umat Islam kembali lagi kepada Al-Qurannya. Dekat lagi dengan Al-Qurannya. Bukan hanya sekedar membacanya yang dijadikan amalan. Akan tetapi mempelajarinya, dan setelahnya mengamalkan hukumnya. Karena sebagian orang sekarang masuk persis seperti perkataan ulama salaf terdahulu, kanu idza ta'allama al-Qur'an lam yata'allamuha ashra ayatin lam yatajawazuha hatta ya'lamuha wa ya'malu biha. Mereka apabila mengetahui Al-Qur'an, maka mereka tidak mempelajarinya kecuali mempelajari 10 ayat. Setelah itu mereka mengetahui maknanya, kemudian mengamalkannya, baru pindah yang lain. Sekarang bacaan Al-Qur'an dijadikan amalannya, cuma membacanya saja, adapun mengilmuinya, mengamalkannya tidak. Ya, mengilmuinya ataupun mengamalkannya tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi. Penulis kemudian mengatakan wa farraqa bainal haq. Jadi sekali lagi saya ingin sebutkan bahwa Al-Qur'an fungsinya pertama, siapa yang ingin selamat dari kesesatan maka pakailah Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an, amalkan. Siapa yang ingin dapat ilmu, maka Al-Qur'an sumber ilmu. Al-Qur'an sumber ilmu. Ya. Kemudian penulis mengatakan wa farraqa bainal haqqi wal batil was-sa'adati wasyaqawah. Dengan Al-Qur'an Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian dengan Al-Qur'an Allah memisahkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Was-siratal mustaqim wa turuqal jahim. Dengan Al-Qur'an Allah menunjukkan jalan yang lurus ke surga dan jalan ke neraka. Falladzina amanu bih, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wahtadau hasala lahum bihil khairal katsir was-thawabal ajil wal ajil, dan mengambil petunjuk maksudnya dengan Al-Qur'an, niscaya mereka akan memperoleh kebaikan yang melimpah dan pahala yang segera. Maksudnya pahala yang segera apa, Pak? Di mana? Di dunia. Ya, jadi tadi itu, pahala yang segera maksudnya adalah di dunia. Dan maupun yang tertunda. Yang tertunda di mana? Di akhirat. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mempelajarinya kemudian mengamalkannya, menjadikannya sebagai petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan di dunia, jangan di akhirat, di dunia pun dia akan dapat. Kemudian penulis mengatakan pada ayat yang keempat, walladzina kafaru biayatillah, yang artinya dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, allati bayyanaha fi kitabih wa ala lisanir rasulih, yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya, lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam mimman asa, akan memperoleh sisa yang berat dan Allah memperkasa lagi mempunyai pembalasan, yaitu siksa bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an, yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang mulia. Lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang patut kita perhatikan adalah makna Allah mempunyai sifat dzul intiqam, yaitu zat yang maha balas dendam. Di sini diterjemahkan lagi mempunyai pembalasan. Ya, Allah mempunyai sifat Zuntiqam, yaitu maha balas dendam. Tapi ini sifat bukan nama. Allah mempunyai sifat namanya Zuntiqam, mempunyai balas dendam. Dan sifat ini, nah ini yang ingin saya tekankan, sifat ini tidak langsung ada, tetapi sifat ini akan timbul karena sebuah akibat atau sebuah apa? Sebab. Ya, perhatikan perkataan saya baik-baik. sifat ini tidak langsung ada. Jadi misalkan gak ada apa-apa, Allah balas dendam. Enggak. Sifat ini timbul karena ada sebab. Sebabnya apa tadi dalam ayat ini? Enggak. Kufur. Tidak mengakui, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, itu catat itu. Sifat zuntiqam, sifat Allah maha balas dendam, itu tidak langsung timbul dengan sendirinya. Akan tetapi ada sebab. Akan tetapi ada sebab. Seperti misalkan firman Allah yang berbunyi, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sifat Allah yaitu yang membuat tipu daya, maha pembuat tipu daya. Ini tidak timbul dengan sendirinya. Akan tetapi ada apa? Sebab. Karena orang-orang munafik membuat tipu daya, maka Allah pun balas tipuan mereka. Ya? Jadi sifat-sifat yang asalnya buruk, yang jika itu ada pada Allah, itu adalah akibat dari sebuah sebab. Allah maha penipu daya. Maka maksud daripada penipu ini adalah apabila ada makhluknya yang menipu kaum muslimin, membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Wa makaru wa makarallah. Dan bagus Pak, kalau kita melihat misalkan ada makarnya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, entah itu penindasan, entah itu penghinaan, maka kita cukup mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, dan Allah akan membalas makar mereka. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat 54. Contoh lagi, Allah membalas penipuan dengan penipuan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah. Allah balas tipuan mereka. Maka di sini Allah mempunyai sifat. Sifatnya apa? Yaitu zat yang membalas tipuan. Apakah Allah mempunyai nama seperti itu? Tidak. Allah cuma punya sifat. Sifat itu pun timbul kapan? Ketika ada sebab. Paham ini para ikhwah? Sifat-sifat yang seperti itu tidak langsung ada pada Allah. Karena awalnya buruk dia. Membalas tipuan, membalas dendam, membalas, ya. Tetapi ada karena ada sebab. Dan itu semua menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya barusan bacakan tadi tentang orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 142. Jadi ingat sekali lagi itu, baik-baik. Zulfiqab. Aziz, maha perkasa, lagi mempunyai pembalasan, maha balas dendam, itu adalah perbuatan yang timbul karena sebab. Ya, ini para ikhwan. Karena kalau tidak ada sebab, balas dendam, ini tercela. Sedangkan Allah tidak mempunyai nama dan sifat tercela. Kekurangan, aib. Nah, ini perlu diingat. Ayat yang ke-6 sampai apa namanya? 5 sampai 6. Penulis Hafizah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa min tamami qayyumiyyatihi ta'ala anna 'ilmahu muhithun bil khalaiq." Dan di antara kesempurnaan pengaturannya atas hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ilmunya meliputi seluruh makhluk. Ini membuat kita semakin takut. Kalau tadi ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy Al-Qayyum, maka kita semakin apa? Bersandar. Ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui, tidak ada tersembunyi dari makhluknya kecuali Allah Maha mengetahuinya, membuat kita apa? Semakin takut. Nah, itu fungsi-fungsi dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Meliputi seluruh makhluk. Bagaimana ilmu Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi dan tidak pula di tidak ada tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Syai'un. Sering ini saya harus tulis. Ini kaedah yang sering dipakai oleh para ulama. Kaedah yang sering dipakai oleh para ulama bahwa an-nakiratu fi siyaqin naf'i fi siyaqin nafi ta'um. Ini kaedah yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya tulis bahasa Arabnya biar hafal. An-nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Artinya kata nakirah, kata yang belum jelas apa dan siapa. Siapa. Subhanallah. Bahasa Arabnya cuma saya ini, terjemahannya saya ini kan. Makanya buku terjemahannya itu selalu tebal daripada aslinya. Nakirah, kata yang belum jelas apa dan siapanya di dalam, atau jika di dalam bentuk peniadaan menunjukkan keumuman. Di sini lihat Allah berfirman, la yakhfa alaihi syai'un, yang artinya bagi Allah tidak ada satu pun. Nah, makanya terjemahannya pakai pun. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi atau di langit. Mengetahui kaidah seperti ini semakin meresapkan di dalam hati kita. Oh, Allah tahu. Walau satu pencet saja Allah tahu. Kalau satu kelingking kita screenshot tadi malam yang macam-macam, Allah tahu. Ya. Satu jamaah Masjid Imam Syafi'i tidak tahu, Allah tahu. Apalagi kalau sering safar. Kada bekawan, sorongan. Di negeri musyrik, aduh, Allah tahu. Pian melelek mana tahu Allah. Ulun pas ke Jepang hanya ulun tahu kaedahnya Ustaz Khairullah itu benar. Apa? Ustaz Khairullah mempunyai kaedah al-bayad nisful jamal. Putih itu setengah dari kecantikan. Dasar bujur. Muhanya biasa aja. Tapi gara-gara putih jadi cantik. Ustaz pian kajian kah melelek orang kah di sana? Al-bayad nisful jamal, putih sebagian dari kecantikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, tidak ada yang tidak tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Allah tahu secuil apapun. Allah tahu. Ini yang membuat kita selalu muraqabah, merasa diawasi. Di pasar ingin bersumpah palsu, Allah tahu. Ya. Di negeri orang yang non muslim ingin melepas jilbab, Allah tahu. Allah tahu. Apa saja. Maka ini membuat kita muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa kadzalika mana tadi? Ya. Hatta ma fi butunil hawamil. Subhanallah. Nih perhatikan, hingga apa yang ada dalam perut wanita-wanita hamil. Alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya. min zakarin wa unsa wa kamilul khalq wa naqisuhu mutanaqqilina fi atwali khilqatihi wa badi'u hikmatihi faman hadha sya'nuhu ma'a ibadihi wa i'tina'uhu al'azim bi ahwalihim min hini ansha'uhum ila muntaha umurihim la musyadikun lahu fi dhalik fayata'ayyanu annahu la yastahiqqul ibadah illa huwa. Perhatikan, berupa laki-laki, wanita, bentuk yang sempurna, bentuk yang cacat, yang selalu berganti dalam tahapan pembentukannya dan keindahan hikmahnya. Maksudnya begini, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Semenjak sel telur bertemu dengan sel sperma, Allah tahu. Ya, jadi atau tidak jadi, Allah tahu. Yang mungkin sampai saat sekarang ini tim kedokteran atau ahli medis dari kandungan belum mengetahui apakah ini telur bisa jadi atau tidak jadi. Apakah pembuahan ini bisa subur atau tidak subur, belum tahu. Mungkin sudah tahunya ketika sudah beberapa bulan, baru tahu dengan kemajuan teknologi yang ada. Tetapi yang dimaksudkan rahim di sini adalah apakah jadi atau tidak jadi? Tidak ada yang belum mengetahui. Belum ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apakah sempurna, tidak sempurna? Mungkin pakai USG, wah ada ini kemaluannya, ini tangannya, ini ternyata setelah keluar tidak seperti yang dilihat. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu secara sempurna kecuali Allah. Makanya di sini disebutkan oleh penulis seperti itu. Oleh karena dialah zat yang seperti ini terhadap hamba-hambanya, perhatiannya yang besar terhadap kondisi mereka dari permulaan ketika dia menciptakan mereka hingga akhir dari perkara mereka, tidak ada sekutu baginya dalam semua itu, maka menjadi jelaslah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maksudnya gini, karena Allah Maha Kuasa, kekuasaannya seperti itu, Al-Hayy Al-Qayyum, Al-Alim, yang mengetahui, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, ya. Dan Allah seperti itu mengatur hambanya dari mulai dia lahir sampai dia mati. Allah atur, Allah urus dia. Dan itu tidak satu orang, seluruh makhluk, setiap hari, subhanallah, sampai matinya. Maka, dan itu Allah kerjakan sendirian. Allah urus mereka sendirian. Maka, dengan seperti ini, Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Tidak ada yang paling pantas untuk diibadahi kecuali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini kata-kata kecuali Dia di sini, kata ganti untuk Allah. Ya, jangan kita berpikiran seperti wahdatul wujud. Nah, ya kelak Dia kelak, lain Allah kelak, Dia kelak. Ya? Karena kadang-kadang ada Dia, kadang-kadang ada aku, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Kadang-kadang Allah memakai kamu, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Kadang-kadang memakai Dia, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Nah, berarti kan aku, Dia, engkau, itu berarti semuanya Allah. Nah, gitu kan. Dimasukkan dalam dirinya. Berarti aku inya juga, inya aku juga. Aduh, usah bersambahyangan kita berarti. Ujung-ujungnya ke situ, itu pengoler. Ya, pada hijau jadi pian mengoler. Itu ajaran wahdatul wujud begitu. Mengutak-atik kata-kata yang tidak pantas untuk diketak-atik. Ya, ini para ikhwah. Lihat di sini disebutkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia di sini kata ganti ketiga untuk siapa? Allah. Ya, bukan berarti semuanya Allah, sampai diri pian Allah, akhirnya diri pian karena menganggap aku inya juga, inya aku juga. Akhirnya tidak usah sholat. Karena persis seperti yang dikatakan ulama mereka terdahulu. Ana a'budu wa huwa ya'budni fa anna yukallaf. Aku menyembah Dia, Dia menyembah aku. Ya. Lalu siapa yang berhak disembah? Bingung sorangan jadi. Itu ujung-ujungnya wahdatul wujud. Tidak ada sholat. Tidak ada apa? Tidak ada syariat. Karena sudah menyatu dengan Allah. Wahdatul wujud. Gara-gara cuma salah kata. Cuma salah paham. memahami Al-Quran tidak memakai pemahaman para salafus salih. Kemudian, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan atau tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa. Kemudian penulis mengatakan, alladzi qaharal khalaiq biquwwatihi wa'tazza an yusafa binaqs aw yun'ata bidzam al-hakim fi khalqihi wa syar'ihi. Wallahi Pak, saya sendiri kalau baca keagungan-keagungan Allah itu menikmati sekali. Karena akhirnya kita bangga salat yang kita kerjakan selama ini. Mengangkat tangan, kalau kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan bukan kepada sembarang zat. Ya, minta pertolongan, baca Qur'annya, firmannya selama ini, bukan sembarang zat yang kita sembah ini. Lihat, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa, yang menguasai seluruh makhluk dengan kekuatannya. Seluruh makhluk, dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau seandainya penemuan tentang dinosaurus itu benar, dan insya Allah itu benar, maka akan makhluk besar-besar. Allah lebih besar dari itu. Malaikat, makhluk yang sangat luar biasa besar. Allah lebih besar dari itu. Yang menguasai seluruh makhluk, segala makhluk dengan kekuatannya. Perkasa dari sifat kekurangan dan sifat tercela. Lagi maha bijaksana dalam penciptaannya dan syariatnya. Dengan kekuasaan seperti itu, masih bijaksana dalam pensyariatannya. Tidak keras syariatnya. Tidak di luar kekuatan manusia. Semuanya di dalam kekuatan manusia. Tidak menyulitkan manusia. Al-Hakim di dalam syariatnya dan penciptaannya. Penciptaannya, alhamdulillah Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia pada penciptaan yang paling baik. Paling baik. Ada kepala, ada tangan. Kepala di atas, tangan di kaki di bawah. Coba pian, kaki di atas, tangan di bawah. Kaki di atas, kepala di bawah. Coba bayangkan kayak apa? Ada terbayangkan. Hakim di dalam syariatnya dan penciptaannya. Makanya kalau kita kupas firman apa? Nama Allah Al-Hakim, itu kita akan tambah cinta sama Allah. Maha bijaksana. Dapat kesulitan apapun, karena Allah maha bijaksana. Tidak mungkin membebani hambanya di luar kemampuannya. Satu. Makanya saya sering mengatakan, kalau ada orang yang curhat, Ustaz, bini ulun kayak ini, bini ulun, apa ngaranya, kalau bahasa Banjar lari kabur itu apa? Hah? Ada bahasa Banjar dulu, ingat. Kalau lari kabur kawin lagi gitu, ya. Kemudian anak sakit, kemudian hutang di mana-mana, maka saya katakan, coba ingat Allah Al-Hakim, maha bijaksana, maha bijaksana di dalam syariatnya, di dalam penciptaannya. Yang dimaksud di dalam syariatnya apa? Agamanya. Maksudnya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Syariatnya semua Allah, syariat. Semua syariat Allah yang Allah ciptakan dan Allah syariatkan, itu tidak ada yang memberatkan. Saya katakan sering orang-orang yang ngeluh itu. Satu, ya akhi, Allah tidak akan membebani engkau di luar kemampuanmu. Satu. Yang kedua, itu tanda cinta Allah kepadamu. Yang ketiga, setelah kesulitan, bahkan ketika kesulitan semakin memuncak, setelah itulah ada kemudahan. Dan itu dirasakan bagi siapa yang benar-benar mengetahui sifat Allah Al-Hakim. Dia malah ayon. Yuk tambah sulit ya Allah. Sudah. Pokoknya ulun lawan pian aja. Ya, urus diri. Jangan sampai saya yang mengurus diri sendiri. Kan saya pernah bercerita. Ada orang kadang-kadang di depan rumah mencegat saya habis kajian. Ustaz, ulun ingin berpandir, ya. Sampai pas bersalaman, alhamdulillah kawa bersalaman lawan pian. Ulun hendak curhat, tapi bingung dari mana mulainya. Lihat, orang berpikir seperti ini, berkata seperti ini, kenapa? Karena dia muter otaknya yang maha terbatas untuk mendapatkan solusi dari masalahnya. Ya, Akhirnya bingung, mau curhat bingung. Tapi ketika dia bersandar kepada Allah Al-Hakim, Allah tidak akan membebani seseorang. Kemudian itu tanda cinta Allah. Yang ketiga, bahwasanya semakin sulit, semakin dekat pertolongan. Itu antum merasakan sendiri, semakin sulit, semakin dekat pertolongan. Maka kadang-kadang bukan kita meminta kesulitan, tetapi kita berharap semakin sulit, semakin dekat, semakin sulit, semakin ayo, ayo ya Allah, ayo. Ya, semakin dia gembira, semakin sulit. Contoh Pak, yang meninggal saja. Kan pertama stroke. Kemudian semakin melemah, semakin itulah. Itulah sudah akhir perjuangannya. Semakin datang jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Meninggal dunia. Menghentikan segala macam kesulitan dia. Cuma masalahnya kita sering terlambat apa? Bersandar. Itu penyebab utama terlambatnya pertolongan Allah. Demikian. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah selesai pertemuan kedua membaca surat Ali Imran 1-6. Semoga kita bisa lanjutkan pada pekan depan. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.